lagu spesial buat semuanya. Bareng-bareng New Palangka. Andaikan malam yang sepi dapat bicara, thank you. Baru-baru New Pala Pas spesial buat mempelai berdua.